Mitra Bisnis, Kamis kemarin, ribuan warga memblokir jalan tol Jakarta Cikampek selama 3 jam lebih akibat isu sengketa lahan. Arus lalu lintas dari dua arah lumpuh total dan menimbulkan kemacetan sekitar 40 km. Ekor kemacetan hingga Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marzuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda soal kejadian ini? Wah, emang kalau soal sengketa ini cukup pelik ya, karena banyak berbagai aspek ya, terutama aspek legal yang paling masalah di sini. Ya kan, siapapun bisa mengakui itu miliknya. Dan sistem peninggalan Belanda ini kalau menurut saya sangat tidak mendukung ya. Jadi banyak sekali tumpang tindih ya kan. Siapa yang punya, siapa yang nggak punya itu nggak jelas semua. Memang itu peliknya soal tanah di Indonesia. Ya memang hal seperti itu kerap kali terjadi ya. Yang tadi saya bilang itu nggak jelas semua tumpang tindih ya. Karena mungkin yang beli juga merasa dia beli udah dengan prosedur yang benar ya kan, di jalur yang benar. Nah, tapi yang di lain pihak mungkin petani juga merasa dari awal mereka yang punya. Yang seperti itu tuh kerap terjadi tumpang tindih itu. Tapi kalau di negara-negara yang jajahan Inggris itu nggak terjadi karena mereka benar-benar rapi, sistemnya berjalan dengan baik gitu. Kalau menurut saya itu juga salah ya, karena publik yang memakai jalan juga nggak bersalah kan. Kenapa jadi mereka yang harus dikorbankan? Jadi kalau memang mau unjuk rasa, ya unjuk rasa yang benar, datang ke instansi yang terkait, ke BPN misalnya. Tapi jangan sampai menghambat kendaraan milik masyarakat ya. Ya menurut saya harus dibenahi secara menyeluruh ya. Jadi benar-benar dibikin satu petanya, mapnya benar-benar yang jelas. Saya rasa kalau dengan instansi yang lain, dengan BPN segala, harusnya bisa diatasi ya. Apa yang harus dilakukan oleh aparat dalam hal seperti ini, Pak? Makanya itu harus dibenahi menyeluruh ya. Akses untuk mereka kalau memang mau unjuk rasa juga dibuka. Terus pengadilan harus dibikin yang fair, ya, yang benar-benar memihak keadilan ya, itu. Dan belum tentu ya, menurut saya belum tentu. Kadang-kadang tuh orang suka pikir yang pihak kecil yang dianggap yang paling benar, yang besar tuh yang menindas. Belum tentu juga. Bisa jadi kadang-kadang yang kecil ini belum tentu yang benar gitu loh. Jadi harus benar-benar pengadilan yang adil, yang fair ya. Mungkinkah terdapat provokasi di dalam kasus ini, Pak? Bisa jadi. Itu juga sering kami alami, nanti ditunggangi oleh pihak-pihak yang lain ya. Ya itu udah bisa complicated lagi, ada yang mengail di air keruh lagi. Mereka juga mau ambil sesuatu, memanfaatkan sesuatu dari kasus ini. Nah, warga yang memblokir jalan ini, bisakah dikenakan sanksi hukum, Pak? Ya bisa sebenarnya ya, karena itu kan jalan masyarakat milik umum kan ya, menghalangi kan. Tapi ya lebih complicated lagi lah. Ya itu yang menurut saya harusnya jika terjadi seperti itu. Demikian Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marzuki. Saya Wendy Lim.